الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم يوقنون لعلكم بلقاء ربكم توقنون قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبر والتدبير Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang keesaan Allah di dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Hanya Allah lah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal di dalam menciptakan dan mengatur seluruh alam ini, baik di langit maupun di bumi. Wal 'azamah wa sultan ad-dal 'ala anna wahdahu al-ma'bud. Dan kebesaran kerajaan yang ada di langit maupun di bumi hanya milik Allah, yang menunjukkan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah, diminta, diharap, bukan yang lainnya. Alladzi la tambaghil ibadah illallah, yang mana ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah saja. Faqala, Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'a samawat, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meninggikan langit-langit, ala izamiha wa tisa'iha biqudratihi al-azimah, meninggikan langit besarnya dan luasnya dengan kekuasaan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang kalian sendiri bisa melihatnya. Laisalaha amadun min tahtiha, tidak ada tiang dari dasar bawahnya. Kalian bisa melihat sendiri itu. Inna law kana laha amadun, karena kalau seandainya ada tiang, la ra'aitumuha, saya kalian akan melihatnya. Tapi ini memang enggak ada tiang. Yang namanya bangunan biasanya yang dibuat oleh manusia itu wajib ada tiang, ada pondasi. Kalau tidak maka akan runtuh. Lah ini ciptaan Allah Azza wa Jal memang tidak ada tiang, menunjukkan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Thumma istawa 'ala al-'arsy, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. ثم بعد خلق السماوات والأرض Kemudian setelah penciptaan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ala wartafa', di atas dan tinggi. Al-arsul azim alladhi huwa ala al-makhlukat, arsy yang besar. Adalah makhluk yang paling besar. Istawa yaliku bijalali wa yunasibu kamali. Bersemayam di atas arsy sesuai dengan kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. وَزَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan matahari dan bulan untuk kemaslahatan hamba-hambanya, kemaslahatan pertanian, peternakan yang dimiliki oleh manusia. Kulun yajri, ay kulun minasyams wal qamar, masing-masing dari matahari dan bulan. Yajri bitadbiril azizil alim, semuanya berjalan atas pengaturan Allah al-aziz yang maha perkasa, al-alim yang maha mengetahui. Li'ajali musamma, dalam batas tempo waktu yang sudah ditentukan. Bisir muntazimin layafturan walayanian. Perjalanan matahari dan bulan sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dengan perjalanan yang sempurna, yang teratur. Layak turan walayanian, tidak pernah capek, mogok, tidak, semuanya diatur oleh Allah sesuai perintah Allah Azza wa Jalla. Hatta yaji al-ajal musamma wa wa tayyullah hadzal alam, tayyullah hadzal alam, sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit dan bumi ini, seluruhnya dilipat. Wa naqalahum minad daril akhirah, dan Allah pindahkan mereka seluruhnya kepada kampung akhirat. Allati hiya darul qarar, yang mana akhirat adalah tempat yang abadi, selamanya, kekal. Fa'inda dhalika yatuyullah samawat, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala melipat. Langit-langit yang besar itu dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubaddiluha, dan diganti oleh Allah. Bighairil ard, wa yubaddilha, wa yughayyirul ard wa yubaddiluha. Langit dan bumi seluruhnya dilipat dan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Watakawwir syams wal qamar wa yajma' bainahuma fayalqiyan finnar. Seluruhnya dilipat langit dan bumi, matahari dan bulan dikumpulkan. Fayalqiyan finnar, semuanya dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Liyara min abdihima annahuma ghairu ahli al-ibadah. Liyara man abadahuma annahuma ghairu ahli al-ibadah. Agar manusia yang dahulu menyembah langit dan bumi, menyembah matahari dan bulan, mereka lihat matahari dan bulan saja dimasukkan ke dalam api neraka. Liyara, supaya dilihat. Man abadahuma, bagi mereka-mereka yang menyembah matahari dan bulan, enggak pantas untuk disembah. Tidak pantas, karena matahari dan bulan saja dimasukkan ke dalam api neraka. Faya tahasar bidzalika asyaddul hasarah. Sehingga mereka merasa menyesal, sebesar-besar penyesalan yang ada pada diri mereka. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwasanya mereka, yakni orang-orang kafir, orang kafir adalah pendusta, bohong, tidak benar. Matahari dan bulan saja dicampakkan ke dalam naru jahanam. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk yang besar yang kita lihat di alam dunia ini. Di alam dunia sekarang ini kita melihat matahari dan bulan adalah besar. Tetapi itu pun dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya para penyembah-penyembah matahari dan bulan biar tahu, supaya paham bahwasanya itu tidak ada apa-apa yang kalian sembah itu juga masuk ke dalam naru jahanam, neraka. Dan supaya orang-orang kafir ini, nah, mengetahui bahwa mereka lah yang pendusta, yang harus disembah hanyalah Allah, bukan matahari dan bulan. Walaupun kalian melihat di alam dunia ini besar, tetapi salah kalian menyembah kepada selain Allah, yang seharusnya adalah menyembah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Sehingga itulah manusia tertipu dengan hal-hal yang mereka lihat. Padahal hakikatnya yang seharusnya mereka beribadah hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan. Bukan malah menyembah matahari dan bulan. Bukan, salah itu. minta, menyembah, beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan seluruhnya. Lah matahari dan bulan, apa menciptakan? Tidak. Ngapain disembah? Buat apa disembah? Ait, supaya berpikir. Dan mereka lah para pendusta yang sebenarnya. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wallahu